Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita pelajari bersama hukum at-tanjim dan pembagiannya. Ada tanjim yang diperbolehkan dan ada yang tidak. At-tanjim dari kata najm yang artinya bintang. Tanjim secara umum yakni ilmu perbintangan. Namun apa yang dimaksud dengan ilmu perbintangan? Ya. Nah ini ada dua macam atau ada beberapa macam. Tanjim yang pertama adalah tanjim yang diharamkan. Nah ini ada tiga gambaran, tiga bentuk tanjim yang diharamkan. Yang pertama adalah tanjim yang berupa ya keyakinan bahwa bintang-bintang itu menciptakan, menakdirkan hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi di luar takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu tanjim ini merupakan kekafiran dan kesyirikan. Sebab itu merupakan bentuk menandingi Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan adanya tandingan bagi Allah. Dan ini syirik akbar. Bentuk tanjim yang diharamkan juga. Nah, atau sebelumnya tanjim yang diharamkan itu dinamakan ilmu takfir. Ilmu takfir. Jadi bentuk yang pertama dari ilmu takfir, kemudian bentuk yang kedua dari ilmu takfir adalah menjadikan bintang-bintang sebagai wasilah sarana untuk mengaku, mengetahui perkara gaib yang akan terjadi di waktu mendatang. Ini juga merupakan kekufuran karena mengandung unsur dustaan terhadap Al-Quran yang telah menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk ilmu takfir yang ketiga juga diharamkan, hanya saja tidak sampai syirik akbar. Hukumnya syirik asghar, syirik kecil, syirik namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu meyakini bahwa bintang-bintang ini merupakan sebab sebab terjadinya berbagai hal, entah hal yang baik maupun hal yang buruk di muka bumi. Ya, meyakini bahwa bintang ini adalah sebab terjadinya. Ya. Namun, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hal-hal tersebut. Ya, jadi bintang diyakini sebagai sebab. Ini juga syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak menjadikan adanya keterkaitan antara bintang dengan peristiwa-peristiwa di muka bumi. Kemudian ilmu tanjim yang diperbolehkan yaitu yang diistilahkan dengan ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Ini diperbolehkan. Ilmu tanjim yang diperbolehkan untuk ilmu tasyir ini ya ditinjau dari maslahatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk maslahat diniyah seperti untuk mengetahui arah kiblat, dan yang kedua adalah untuk maslahat duniawiyah. Untuk mengetahui arah mata angin, yakni utara, timur, barat, selatan, demikian juga untuk mengetahui musim. Nah, ini diperbolehkan. Nah, itu terkait rincian hukum tanjim. Ada yang diharamkan, ada yang diperbolehkan. Yang diharamkan ada yang sampai kufur dan syirik akbar, ada yang syirik asghar. Kemudian yang diperbolehkan, ada yang maslahatnya untuk diniyah, ada yang untuk duniawiyah. Berikutnya adalah sebuah bab yang berkaitan dengan bab tanjim, ilmu perbintangan. Ya, berkaitan dengan tanjim. Dan ini bab yang berikutnya ini, yang akan kita masuki insyaAllah, merupakan bagian dari tanjim. Bagian. Jadi tanjim itu maknanya lebih luas. Hanya saja akan dibahas di bab berikutnya ini, ya, termasuk tanjim tapi lebih sempit bagian dari tanjim. Penulis Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, bab ma jaa'a fil istisqa'i bil anwa. Bab ma jaa'a, yani ancaman, ya, yang datang, ya, tentang atau untuk istisqa bil anwa, perbuatan istisqa, meminta hujan bil anwa, dengan bintang-bintang, dengan bintang-bintang. Nah, istisqa ini masdar dari istasqa yastasqi, yang berwazan istaf'ala yastaf'ilu, ya, istaf'ala yastaf'ilu. Nah, wazan atau pola kata kerja ini seringkali mengandung makna apa? At-talab, tuntutan, permintaan. Sehingga istasqa yani talab, ya, as-saqi atau as-suqya. Dan suqya itu artinya air, minta diberi air. Nah, yang dimaukan dengan air di sini adalah al-ma'ul matar, air hujan. Sehingga ketika terjadi apa namanya kemarau dan semisalnya, nah, sebagian orang dan itu keliru melakukan istisqa bil anwa. Ya, istisqa meminta hujan dengan bintang-bintang. Berarti ini bagian dari tanjim. Ya, ini termasuk tanjim karena ya apa? Mengaitkan dengan perbintangan. Tapi ini bagian yang apa lebih sempit daripada tanjim. Ya, karena tanjim itu luas, karena bab ini hanya seputar istisqa, meminta hujan saja. Karena kalau tanjim kan enggak hanya meminta hujan, minta ini, meminta itu, berkaitan dengan ini dan itu, tapi bab ini hanya seputar meminta hujan, turunnya hujan. Naam. Nah, apa hukum istisqa bil anwa? Atau sebelumnya al anwa itu merupakan bentuk jamak dari nau'un. Nau'un. Ya, nau' itu najmun, bintang. Nah, itu bintang. Ya, ringkasnya seperti itu, mudahnya. Walaupun diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab ini Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, al-anwa jam'u naw' wa hiya manazilul qamar. Anwa itu jamak, bentuk jamak dari naw', tunggalnya adalah naw', dan al-anwa yaitu manazilul qamar, yakni posisi-posisi bulan. Dan bulan itu memiliki 28 posisi. Karena setiap malam, ya, setiap malam bulan itu memiliki posisi tersendiri yang berbeda dengan malam sebelumnya dan malam setelahnya. Nah, kenapa ada 28? Karena dalam satu bulan, ya, dalam waktu satu bulan, benda ini yaitu al-qamar, bulan, ya, ini muncul hanya berapa lama atau berapa kali, berapa malam? 28 malam saja. Ya. Adapun tanggal 29 dan tanggal 30, ya, tanggal 29 dan 30, ya, umumnya tidak bisa terlihat, sehingga bulan hanya memiliki 28 posisi, karena setiap malamnya memiliki posisi tersendiri. Ini keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-anwa, yakni manazil al-qamar, posisi-posisi bulan. Nah. Namun beliau kemudian menerangkan wa ya ibaratun an samaniyatin wa 20 najman. Ya. Ma'rufatul matali' fi kulli 13 yawman. Yaghibu. Ya, yaghibu wahidun minha ma'a thulu'il fajr. Jadi manazil ini merupakan istilah tentang 28 bintang. Jadi 28 posisi bulan, demikian juga diartikan dengan apa? 28 bintang. Ya. Ini kaitannya dengan benda-benda langit, entah bulan atau bintang. Ma'rufatil matali'. Ya. Bi kulli 13 yawman. Yang diketahui, ya, yang diketahui, dikenali tempat-tempat terbitnya, munculnya bintang-bintang itu di setiap 13 hari. Di setiap 13 hari, yaghibu wahidun minha. Ya, satu dari 28 bintang itu menghilang, ya, ketika terbit fajar, kemudian diiringi wa yatlu' raqibuhu minal masyriq. Ya. Dan kemudian bintang yang lainnya yang berikutnya muncul dari arah timur. Ya. Jadi di malam berikutnya yang ya muncul apa namanya bintang yang lain yang berikutnya, sehingga total ada 28 bintang terus menerus seperti itu. Jadi 28 bintang ya. Tsamaniyah wa isyrin. Ya, setiap malamnya setiap satu bintang munculnya berapa lama? 13 hari. Ya, munculnya ya satu bintang itu akan muncul terlihat terus selama 13 hari, 13 malam. Nanti kalau sudah 13 hari, 13 malam, maka bintang yang muncul ini menghilang ya bersama terbitnya fajar, kemudian akan diiringi dengan kemunculan bintang yang berikutnya. Dan bintang yang berikutnya ini juga akan terlihat selama 13 hari lagi. Kemudian seterusnya. Sehingga 13 kali 28 ya berapa itu totalnya? Sehingga totalnya itu apa? As-sanah al-qamariyah. Selama 1 tahun. Ya, 1 tahun dengan hitungan qamar. Dengan hitungan bulan. Ya, seperti tahun Hijriah ini. Ya, 28 bintang. Masing-masing bintang 13 malam. Ya, 28 kali 13 berapa itu 1 tahun. Nah, 28 bintang itu bintang apa saja? Ya, tinggal dilihat ya kitab-kitab yang membahasnya, rinciannya bagaimana. Nah, tinggal dilihat ya kitab-kitab yang khusus mengulas tentang masalah ini. Intinya ada 28 bintang. Nah, orang-orang jahiliyah, bangsa Arab jahiliyah dahulu, ketika ada satu bintang dari ke-28 bintang itu menghilang, kemudian digantikan dengan kemunculan bintang yang berikutnya, maka akan terjadi hujan, dan orang-orang Arab jahiliyah tidak menjadikannya sebagai tanda turunnya hujan saja, lebih mereka menisbahkan hujan itu kepada bintang. Bintang itu yang menurunkannya. Atau bintang itu setidaknya mengatakan bagaimana bintang itu yang menyebabkan turunnya hujan. Ya. Yeah. Yang menyebabkan turunnya hujan. Sehingga mereka mengatakan mutirna binau ikada. Kita mendapatkan hujan ya yeah, dengan bintang ini dan bintang itu. Ini menghilang dan itu muncul. Intinya menisbatkan hujan kepada bintang. Sehingga kesimpulannya al-anwa itu jamak dari nau, dan nau itu bintang. Walaupun juga diartikan dengan manazirul qamar, posisi bulan. Nah, apa hukum meminta hujan atau istisqa? Ya, bil anwa, istisqa bil anwa itu hukumnya apa? Ya. Istisqa bil anwa. Ya. Ini terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah syirik akbar. Ya. Macam yang pertama adalah istisqa bil anwa dengan bintang yang hukumnya adalah syirik akbar. Ya. Istisqa bil anwa yang hukumnya seperti ini, syirik akbar, ini ada dua gambaran. Ya. Ada dua gambaran istisqa yang syirik akbar. Yang pertama adalah an yad'awal anwa. Ya. Menyeru, memohon, ya, berdoa kepada al-anwa, kepada bintang-bintang dengan mengatakan wahai bintang, ya, berilah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, ya, dengan sebut bintangnya namanya ini itu. Nah, ini merupakan syirik akbar. Ya, kenapa? karena terkandung di dalamnya unsur ibadah, penghambaan, penyembahan, perendahan diri, ya, dan pengagungan terhadap bintang itu. Ini merupakan syirik akbar. Ya. Karena kaidahnya menyembah, beribadah, ya, beribadah, merendahkan diri dengan serendah-rendahnya, dan diiringi dengan pengagungan ya, sebesar-besarnya kepada pihak yang dituju, itu merupakan ibadah. Dan ibadah kepada selain Allah itu merupakan syirik akbar. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang beribadah, menyeru kepada sembahan lain bersama Allah, yang tentunya dia tidak memiliki bukti pembenar perbuatannya itu, maka hisabnya, perhitungannya ada di sisi Allah, di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir itu. Jadi orang yang menyeru beribadah kepada sembahan lain bersama Allah, maka Allah sebutkan hukumnya, vonis terhadapnya yaitu apa? Innahu la yuflihul kafirun, mereka itu adalah orang-orang yang kafir yang tidak akan beruntung. Jadi hukumnya adalah syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, yang termasuk dalam macam istisqa bil anwa yang pertama ini, yang syirik akbar. Gambaran yang kedua adalah, ya, nisbatul amtar ilal anwa. Ya, menisbatkan hujan kepada bintang. Dengan keyakinan bahwa bintang itulah yang benar-benar, bahwa bintang itulah yang benar-benar menurunkan hujan. Bukan Allah Azza wa Jal. Jadi bukan Allah yang menurunkan hujan, Allah yang apa menakdirkan hujan itu turun, tapi bintang itulah yang memberi hujan. Maka ini juga syirik. Ya, ini juga merupakan kesyirikan. Kesyirikan dalam hal keyakinan rububiyah. Semestinya kan kita meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, dan seterusnya Allah yang maha mengatur, diantaranya adalah terkait dengan turunnya hujan. Ini istilahnya adalah rububiyah. Ketika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang melakukan hal seperti itu, ya, menurunkan hujan, memberi, mengatur, mencipta dan seterusnya, maka berarti dia telah menjadikan adanya tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kesyirikan. Ini dua gambaran. Dua gambaran istisqa bil anwa yang merupakan syirik akbar. Yang pertama yaitu berdoa langsung, memohon, ya, kepada bintang. Dan gambaran yang kedua adalah menisbatkan hujan kepada bintang dengan keyakinan bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan, bukan Allah. Adapun macam istisqa bil anwa yang kedua, istisqa bil anwa yang kedua, hukumnya adalah syirik asghar, yaitu i'tiqad, keyakinan, ya, meyakini bahwa bintang-bintang itu adalah sebab turunnya hujan. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menciptakan hujan dan menakdirkannya, akan tetapi sebabnya adalah bintang. Ya, sebagaimana apa namanya, diketahui dan diakui bersama bahwa obat ini merupakan sebab kesembuhan. Allah yang menyembuhkan, Allah yang menakdirkan, ya, orang yang sakit ini sembuh, tetapi sebabnya adalah obat. Nah, ini semisal dengan itu. Allah yang menurunkan hujan dan menakdirkannya, tetapi sebabnya adalah bintang ini dan bintang itu. Maka ini tergolong syirik asghar. Ini juga kesyirikan. Kenapa dikatakan syirik juga? Padahal masih meyakini bahwa Allah yang mencipta hujan dan menurunkannya. Jawabannya karena dia mengaitkan dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan adanya keterkaitan antara ini dengan itu. Allah tidak menjadikan adanya keterkaitan antara hujan dengan bintang. Apa kaitannya? Tidak ada. Karena Allah tidak menjadikan adanya keterkaitan, maka kita tidak boleh mengait-ngaitkannya. Kalau mengait-ngaitkannya berarti kita, ya, berkata tanpa dasar ilmu, ya. Dan itu merupakan syirk, kesyirikan, syirik asghar, ya, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab, ya, tidak ada bukti di dalam Al-Qur'an dan hadis, demikian juga tidak terbukti secara realita. Nah, kemudian, nah, dengan kita mengetahui pembagian istisqa bil anwa ini, maka akan semakin terpahami apa keterkaitan bab ini dengan bab sebelumnya, yaitu bab apa? Tanjim. Ya, bab tanjim. Ya, apa keterkaitan bab ini dengan bab sebelumnya? Kenapa beliau menyebutkannya secara berurutan, sebelumnya tentang tanjim, sekarang istisqa bil anwa? Jawabannya adalah bab ini istisqa bil anwa, ya, merupakan, ya, bagian, ya, satu bentuk dari ilmu tanjim yang diharamkan, yaitu ilmu ta'sir. Ya kan? Ini bagian dari ilmu ta'sir, karena mengaitkan atau bahkan meyakini bahwa bintang-bintang itu yang menakdirkan dan menciptakan hal-hal yang ada di muka bumi. Nah, berarti bisa menjadi syirik akbar, bisa menjadi syirik asghar. Intinya masuk kepada ilmu ta'sir. Entah syirik akbar atau syirik asghar tergantung pada keyakinan, ya, orangnya. Keyakinannya bagaimana. Nah, kemudian, nah, ini keterkaitan bab ini dengan bab sebelumnya. Terus apa keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid secara umum? Ya, keterkaitannya juga jelas, sebagaimana keterkaitan bab tentang tanjim dengan kitab tauhid, yaitu apa? Istisqa bil anwa merupakan kesyirikan yang bisa menghilangkan tauhid seseorang, atau paling tidaknya mengurangi apa, kesempurnaan tauhid seseorang. Ya, akan menghilangkan tauhid seseorang kalau istisqa bil anwa-nya, ya, berupa apa atau dengan bentuk yang syirik akbar. Berarti tauhidnya hilang, maka dia keluar dari Islam. Dia tidak lagi bertauhid dan beriman. Atau minimalnya apa tadi? Menghilangkan atau mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang jika bentuk istisqa bil anwa-nya adalah syirik asghar, bentuk yang syirik asghar, hanya meyakini bahwa bintang-bintang ini merupakan sebab Allah menurunkan hujan. Nah, karena hal ini bertentangan dengan tauhid, maka al-mu'allif rahimahullah menyebutkannya dalam kitab tauhid, ya, agar dijauhi, ya, sehingga tauhid kita selamat dan bersih. Demikian juga agar kita semakin memahami makna tauhid. Sebab, ya, seperti kata penyair, bagaimana? Wa bi dhiddiha tatabayyanu al-asya'u wa dhiddu yudhiru husnahu dhiddu wa bi dhiddiha tatabayyanu al-asya'u. Ya, sesuatu itu akan semakin jelas keindahannya, ya, oleh lawannya. Dalam hal ini tauhid akan semakin nampak jelas keindahannya di hadapan kita, baik kita, ketika kita mengerti lawannya. Lawan dari tauhid ternyata sedemikian buruknya. Ya, seperti ini, hal ini kan tidak logis. Ya, menunjukkan kelemahan orang itu. Ya, menunjukkan bahwa tauhid itu, ya, adalah suatu hal yang bagus. Demikian juga wabillahi dia tatabayyana al-asya'u. Ya, hal-hal itu akan semakin jelas, akan semakin nampak dengan mengetahui lawan-lawannya. Oh, berarti di antara makna tauhid adalah tidak melakukan hal ini. Tidak melakukan istisqa bil anwa. Nah, kemudian al-mu'allif beliau rahimahullah menyebutkan, ya, ayat dari surat Al-Waqi'ah. Wa qawlillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan firman Allah Ta'ala, wa taj'aluna rizqakum, dan kalian menjadikan rezeki kalian, annakum tukadzibun, ya, dan kalian menjadikan rezeki kalian, ya, atau mengubah rezeki kalian menjadi pendustaan kalian. Nah, apa maksudnya? Insya Allah akan kita belajari. Yang jelas ini adalah surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-82. Wataja'alun, ya. Wataja'alun di sini, ja'ala ya ja'alu, ini termasuk af'al tasyir, fi'il tasyir, yang dipelajari di dalam bab nahwu. Ya. Ini masuk dalam apa? Bab dhanna wa akhwatuha. Karena dhanna wa akhwatuha terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah af'alul qulub, ya, af'al al-qulub, perbuatan-perbuatan qalbu, ya, seperti apa, meyakini, menduga, menyangka, ya, tapi fi'il-fi'ilnya ya, dengan bahasa Arab tentunya ya. Kemudian macam yang kedua dari dhanna wa akhwatuha adalah apa? Af'al at-tasyir, yang mengandung arti tasyir. Tasyir yang mengubah. Mengubah ini menjadi itu. Mengubah. Nah, jadi wataja'alun dan kalian. Jadi kan ini kalian mengubah. Terkandung padanya makna mengubah. Apa maksudnya di sini? Wataja'alun rizqakum. Dan kalian mengubah rezeki kalian. Yakni dan kalian mengubah rasa syukur kepada Allah atas rezeki. Ya, atas rezeki yang diberikan kepada kalian. Ya. Rasa syukur, ungkapan syukurnya yang semestinya kalian tunaikan kepada Allah, justru kalian ubah menjadi apa? At-takdzib, pendustaan. Tidak bersyukur. Jadi bersyukurnya kalian ubah. Kewajiban bersyukur justru kalian ubah menjadi apa? Dosa takdzib, pendustaan. Apa makna pendustaan di sini? Pendustaan di sini adalah menisbatkan, menyandarkan nikmat-nikmat rezeki itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semestinya bersyukur, dan di antara bentuk syukur itu apa? Meyakini, mengakui bahwa nikmat-nikmat rezeki ini dari Allah. Tapi justru kalian ubah. Bukannya kalian mengakuinya dari Allah, kalian ubah dengan apa? Dengan mengatakan, ya, menganggap bahwa rezeki-rezeki ini, nikmat-nikmat ini adalah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wataja'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian mengubah kewajiban bersyukur atas rezeki-rezeki itu dengan apa? Mengkufuri nikmat, dengan mendustakan, dengan mengatakan bahwa nikmat-nikmat itu adalah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi apa? Kewajiban bersyukur bukannya ditunaikan, dikerjakan. Yang dikerjakan, yang dilakukan malah apa? At-takdzib. Menisbatkan, menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Ya, meyakini bahwa itu dari selain Allah. Padahal Allah yang memberinya. Padahal Allah yang memberikan hal itu kepadanya. Nah. Nah, rezeki apa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang semestinya disyukuri. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ar-rizq, rezeki di sini adalah al-matar, hujan. Semestinya kalian mensyukuri nikmat hujan. Tapi justru kalian apa? Tidak bersyukur, malah mengatakan bahwa hujan ini dari bintang. Bintang ini yang menurunkan hujan. Yes. Atau setidaknya bintang ini merupakan sebab turunnya hujan. Sehingga yang disebut-sebut bintang-bintang, oh turun hujan. Ya memang sudah musimnya. Oh ini turun hujan. Oh ini apa namanya, karena bintang ini muncul. Dan seterusnya. Semestinya kan menisbatkannya kepada Allah. turun hujan, alhamdulillah. Ya. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita mendapatkan hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Kan mestinya begitu. Yang semestinya langsung teringat adalah Allah Azza wa Jal dan menisbatkan nikmat itu kepadanya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa rezeki yang dimaksud dalam ayat ini lebih luas, tidak hanya al-matar. Ini semua rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya. Yang Allah berikan. Maka jangan dikufuri. Harus disyukuri. Dan apa bentuk syukur yang mendasar, yang paling mendasar adalah apa? Mengakui bahwa nikmat-nikmat rezeki itu dari Allah. Bukan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada waktu lain apa itu? Santri itu. Terkaitan ayat ini dengan bab adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari, ya, mengingkari perbuatan nisbat nuzulil matar, menisbatkan turunnya hujan kepada selainnya, kepada selain Allah azza wa jal. Ya. Ini dengan tafsir bahwa rezeki yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-matar, hujan. Maka Allah mengingkari. Allah mengatakan seperti ini dalam ayat ini, ya bukan membenarkan tentunya, tapi apa? Mengingkari. Allah mengingkari menisbatkan hujan kepada bintang. Dan Allah menyebutnya sebagai pendustaan. Ya. Allah menyebutnya sebagai pendustaan. Annakum tukadzibun. Ya kan berdusta. Ya. Bohong orang yang menisbatkan hujan kepada bintang. Ya. Apakah bintang itu menurunkan hujan? Ya tidak. Allah telah menghukumi bahwa itu adalah kadzib, kebohongan. Atau minimalnya bintang itu sebagai sebab turunnya hujan juga sama, itu bohong. Tidak ada kaitannya. Nah, kemudian ada tiga faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah terkait dengan ayat ini. Yang pertama adalah ya. Nah, apa salahnya menisbatkan hujan kepada al-anwa, kepada bintang. Ini yang pertama. Berarti itu perkara yang salah. Kemudian faedah yang kedua, menisbatkan, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang itu adalah kebohongan. Bohong, seperti tadi. Tidak benar bahwa bintang itu menurunkan hujan atau menyebabkan turunnya hujan. Kemudian faedah yang ketiga, kewajiban bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya. Ya. Yang diantaranya adalah nuzul al-matar, turunnya hujan. Ya. Dan diantara nikmat-nikmat tersebut adalah turunnya hujan harus dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Nah. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Ya. Hadis Abu Malik, kemudian juga ada hadis yang lain berikutnya. Beliau mengatakan wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wa istisqa'u bin nujum wa niyahatu 'alal mayyit. وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ. رواه مسلم. Dan dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat hal, empat perkara yang ada pada umatku min amril jahiliyah, yang itu ya termasuk perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya, tidak meninggalkan. Jadi sebagian dari umatku ini tidak meninggalkan keempat perkara tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab. Ya, berbangga diri dengan ahsab. Ahsab yaitu jamak dari hasab, ini kebanggaan leluhur. Ya. Al-fakhr berbangga dengan ahsab, dengan leluhurnya. Atau dengan kehebatan-kehebatan. Ya. Bapak-bapaknya, leluhurnya. Wa ta'nu fil ansab. Ya. Mencela nasab. Mencela nasab orang lain. Wa istisqa'u bin nujum. Istisqa' meminta hujan dengan bintang-bintang. Ini yang berkaitan dengan bab istisqa' bin nujum. Ini bin al-anwa'. Kemudian yang keempat adalah wa niyahatu alal mayyit. Meratapi mayyit. Niyah itu ya, meratapi dengan suara keras ya. Nah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan niyahah ini, an-na'ihatu. Ya. Seorang wanita yang an-na'ihah, yang meratapi, dan meratapi mayit, idza lam tatub qabla mautiha, jika dia tidak bertaubat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, diberdirikan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbanun min qatiran, dalam keadaan pada tubuhnya ya terdapat sirbal. Sirbal itu ya pakaian besar, jubah. Ya. Baju kurung min qatiran, dari qatiran itu ter. Qatiran itu ter, atau ter itu yang untuk mengaspal, juga untuk mengecat, atau apa namanya? Tembaga yang meleleh. Itu qatiran. Ada dua penafsiran, ter atau tembaga yang meleleh. Wadir'un min jarab. Dan juga dikenakan pada tubuhnya dir'un. Dir'un juga sama, jubah wanita. Ya, pakaian besar wanita. Min jarab berupa ya jarab. Ya, ini kudis. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, di hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Abu Malik ini namanya adalah Al-Harith ibn al-Harith. Al-Harith ibn al-Harith Asy-Syami. Asy-Syam nisbat kepada Syam. Dia seorang sahabi. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un. Dia memberitahukan ada empat perkara, empat hal yang terus ada di tengah-tengah umatku. Ya, padahal itu termasuk perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Nah, empat perkara, apakah ini pembatasan hanya empat perkara jahiliyah saja yang masih terus ada? Ya, jawabannya tidak. Ya, hal-hal yang semacam ini, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat, menyebutkan tiga, menyebutkan tujuh, kemudian beliau sebutkan rinciannya, ya, itu bukan pembatasan. Umumnya itu bukan hasr, pembatasan hanya sejumlah itu saja. Namun tujuannya adalah untuk mempermudah mengingat dan menghafalnya. Ya. Mengingat dan menghafal apa yang akan beliau sebutkan, biar teringat dengan baik oleh pendengar. Ya, demikian juga biar pendengar itu lebih perhatian ketika disebut dulu kan secara global jumlahnya sekian. Akhirnya pendengar menanti-nanti apa saja yang akan disebutkan. Nah, ini disebutkan empat. Arba'un fi ummati. Di tengah-tengah umatku. Umat apa ini? ya sebagai faedah dan pernah kita pelajari bersama bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini, istilah umat Muhammad SAW ini terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah umat apa? Ummatud da'wah. Umat da'wah. Ya. Umat da'wah yaitu semua umat manusia yang ya, didakwai oleh dakwah Islam. Dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan berkewajiban untuk apa beriman kepada beliau. Beriman kepada beliau. Ya. Entah itu dari kalangan kaum muslimin atau bukan muslimin. Ya, Yahudi, Nasara, Buddha, Hindu, dan agama-agama yang lain. Semuanya itu umat dakwah. Maksudnya, ya, apa menjadi objek dan sasaran dakwah. Ya, di antara mereka ada yang menerima dan di antara mereka ada yang tidak. Kemudian, macam yang kedua adalah umatul ijabah. Umat ijabah. Ijabah itu artinya apa? Menerima, menyambut seruan Nabi Muhammad SAW. Umat ijabahnya Nabi SAW adalah kaum muslimin yang menyambut ya ajakan dan seruan dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi umat ijabah itu lebih sempit daripada umat dakwah. Cakupan umat ijabah lebih sempit daripada umat dakwah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dimaksud dengan kata ummati, ada empat perkara jahiliyah yang ada pada umatku. Umat apa ini? Ya, diterangkan oleh para ulama yang dimaksud adalah ummatul ijabah. Ini kaum muslimin. Ya, ini sebagian kaum muslimin, ya, masih akan ada. Ya, ini akan terus-menerus ada sebagian dari kaum muslimin yang melakukan beberapa perkara jahiliyah, padahal semestinya sudah tidak, bukan zamannya lagi melakukan perkara-perkara jahiliyah. Ya, sudah lewat, akan tetapi, ya, sisa-sisa perkara jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah, dilakukan oleh sebagian orang dari kaum muslimin. Nah, min amril jahiliyah, dari perkara jahiliyah. La yatrukuna hunna, tidak mereka tinggalkan. Apa maksudnya tidak mereka tinggalkan? Maksudnya tadi, terus-menerus ada sebagian dari umat beliau ini yang mengerjakannya. Bukan maksudnya semua umat ini mengerjakannya. Ya tidak. Bukan maksudnya kaum muslimin semuanya melakukan perkara jahiliyah ini. Ya tidak. Tapi maksudnya adalah, ya akan terus-menerus ada, ya, sebagian dari umat ini, sebagian dari kaum muslimin yang mengerjakan perkara-perkara jahiliyah ini. Nah, apa yang dimaksud jahiliyah? Ya, min amril jahiliyah. Jahiliyah ini apa? Merupakan zaman qablal bi'tsah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan zaman jahiliyah. Ya, jahiliyah merupakan makana qabral ba'tsah, zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan jahiliyah? Karena manusia di zaman itu fi jahrin 'azim. Ya, benar-benar ya di dalam diliputi apa? Kejahilan dan kebodohan yang besar. Kejahilan yang besar. Nah. Ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bagaimana? Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin, ya, ketika Dia utus di tengah-tengah mereka seorang utusan dari diri mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ya, dan mensucikan mereka, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sungguh sebelumnya mereka dahulu benar-benar berada di dalam dhalal mubin, kesesatan, yakni kejahilan yang besar. Yakni sebelum apa? Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, umat manusia itu fi dhalalin mubin. Kesesatan, yakni kejahilan yang besar. Jahil dalam masalah apa ya? Jahil terkait dengan hak-hak Allah, tidak tahu, makanya enggak ditunaikan. Demikian juga kejahilan terkait dengan hak-hak sesama makhluk, sesama manusia. Ya sampai-sampai orang-orang jahiliyah kan ya mengubur anaknya sendiri. Itu paling biasa, membunuh anaknya sendiri karena takut miskin. Itu kan berarti mereka tidak mengerti hak-hak sama makhluk, sama manusia. Nah. Dan setiap perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah seperti di sini, itu berarti perkara yang madzmum, perkara yang tercela, manhiyun anhu, perkara yang dilarang. Setiap perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah berarti itu tercela dan terlarang. Nah. Dan setiap perkara-perkara jahiliyah yang dikatakan itu perkara jahiliyah, maka wajib dijauhi. Tidak boleh dilakukan dan didekati. Ya. Sebab diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abghadur rijali ilallahi thalatha." Ya. Orang yang paling Allah benci itu, ya, ada tiga. Tiga jenis orang, tiga macam manusia yang paling Allah benci. Yaitu yang pertama, mulhidun fil haram. Orang yang mulhid, yang membuat tindakan ilhad, kekacauan, kerusakan, dan seterusnya di tanah suci. Nah, kemudian, wa mutarib dam imri'in bi ghairi haq. Lihuriqa damah. Dan orang yang menuntut darah orang lain tanpa hak untuk dia tumpahkan. Jadi pengen menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Kemudian yang ketiga ini yang dimaksud, mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, dan orang yang mencari dan menginginkan sunnah jahiliyah, ajaran jahiliyah di masa Islam. Sudah masuk Islam, di masa Islam seperti ini, kemudian masih saja mencari-cari kebiasaan dan perkara-perkara orang jahiliyah. Nah, ini apa? Termasuk orang yang paling Allah benci. Na'udzubillah. Hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga Nabi SAW mengatakan seperti ini, ada empat perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat beliau. Ini bukan pembenar berita ini. Ini sekedar apa? Ikhbar berita. Ini sekedar berita. Kemudian karena beliau mengatakan ini termasuk perkara jahiliyah, ya berarti empat perkara ini harus dijauhi. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-fakhr bil ahsab. Al-fakhr yakni berbangga, membanggakan. Al-ahsab, ahsab itu jamak dari hasabun, hasab. Hasab itu mahasin al-aba, kebaikan-kebaikan, kehebatan-kehebatan, leluhur. Leluhur saya begini, begitu, begini, begitu. Mereka orang hebat dan seterusnya. Nah ini, kemudian dia gunakan itu sebagai sarana untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain. Sombong jadinya. Dengan menyebut kehebatan-kehebatan dan kebaikan leluhur. Nah ini termasuk perkara jahiliyah. Jadi boleh atau tidak ini? Ya tidak boleh. Hati-hati. Jangan sampai kita na'udzubillah terjatuh dalam hal yang sama. Nah bapak saya hebat begini. Ya coba kamu bagaimana? Ya ini menyombongkan diri dengan menyebut ahsab. Kemudian wata'nu fil ansab. Wata'an yani aib. Aib itu mencela. Nah, mencela nasab. Ini mencela nasab orang lain. Al-ansab itu jamak dari nasabun. Nasab. Ya, kalau tadi kan nasabnya sendiri apa? Kebaikan, kehebatan, ya, leluhurnya. Kalau ini sebaliknya, nasabnya orang lain dicela. Ya, kamu itu anaknya siapa? Anaknya fulan-fulan. Ya, nah dicela. Mencela nasab orang lain. Ya, mencela leluhurnya orang lain. Ya, pertalian keluarganya juga. Nah, ini tidak diperbolehkan, termasuk perkara jahiliyah. Nah, kemudian yang ketiga ini, yang dimaksud dalam hadis ini, berkaitan dengan bab istisqa bin nujum. Istisqa bin nujum maknanya apa tadi? Ya, secara umum kan meminta hujan dengan bintang. Tapi kan rinciannya sudah tadi. Ada yang syirik akbar, ada yang syirik asghar. Itu termasuk perkara jahiliyah. Kemudian yang keempat, an-niyahah alal mayyit. An-niyahah yaitu raf'ul saut nadab alal mayyit. Mengeraskan suara. Ya, mengeraskan suara. Ya. Ketika apa dengan menangis dan menyebut-nyebut si mayyit. Ya, menyebut-nyebut si mayyit. Nah, niyahah itu ya sebenarnya enggak hanya berkaitan dengan musibah berupa kematian seseorang. Musibah secara umum, kalau menangisnya dibuat-buat kemudian dikeras-keraskan padahal dia bisa menahannya, sengaja dikeras-keraskan kemudian ngomong ini ngomong itu, ya, dengan suara keras, itu niyahah. Dia termasuk di dalam larangan. 6. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan bahwa termasuk niyahah itu apa? An-nadab 'alal mayyit. Ini mengeraskan suara ketika nadab. Ya, nadab itu artinya adalah ta'dad mahasin al-mayyit, menyebut-nyebut kebaikan si mayyit. Nah, an-nadab menyebut-nyebut kebaikan si mayyit, menyebut-nyebut si mayyit sekaligus kebaikan-kebaikannya yang dilarang itu kalau disertai dengan ratapan tadi. Ya, yang mengandung unsur tasakhut, tidak terima kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sederhana sifatnya fulan itu, si mayit ini bagus, baik, sederhana sifatnya. Ya, sifatnya untuk sebagai contoh mengenalkan kepada orang yang belum tahu, itu teman kita fulan, dia orang yang baik, baru saja meninggal. Ya, dia Masya Allah. Ya, sebatas itu tidak masalah. Dan pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada mayit, jenazah, dibawa, kemudian para sahabat memuji mayit itu, tapi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ya pujian-pujian terhadap jenazah itu. Ya, justru beliau mengatakan wajabat. Wajabat, yakni sudah pasti. Berarti dia pasti masuk ke dalam jannah karena kalian memujinya dengan kebaikan. Antum syuhada'ullah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Nah, intinya itu diperbolehkan kalau sebatas itu. Ya, sebatas itu. Tidak masalah. Tapi kalau berlebihan, ya, apalagi sampai bohong, Masya Allah fulan itu yang meninggal ini begini-begini padahal bohong pujiannya. Maka ini termasuk niyahah yang dilarang. Nah, kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan ancaman bagi orang yang meratapi mayit. An-naihah. Ini wanita yang meratapi tadi. Kenapa disebut an-na'ihah? Ini kan wanita, berarti ada tak marfutohnya mu'anat, perempuan. Jawabannya, karena umumnya yang seperti itu adalah wanita. Tapi ancaman ini tentunya juga ya apa juga ditujukan kepada laki-laki yang meratapi seperti wanita. Yang meratapi mayit. Yang mengeraskan suara dengan menangis dan menyebut-nyebut si mayit. Ya. Nah, hanya saja umumnya adalah wanita. Nah, wanita yang meratapi ini, niyahah, kalau dia tidak bertaubat sebelum matinya, ya, ini menunjukkan bahwa syarat taubat itu kapan? Di antara syarat diterimanya taubat adalah sebelum kematian, sebelum sakaratul maut. Ya kan, malam yughargir, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa niyaha termasuk dosa besar. Karena harus tatub. Idza lam tatub, kalau tidak bertaubat. Ya, dosa besar berarti. Karena kalau dosa-dosa kecil ya harus bertaubat. Cuma masih ada alternatif lain. Dosa kecil itu bisa digugurkan. Di antaranya adalah dengan apa? Amal soleh. Memperbanyak amal soleh itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar harus ada taubatnya. Nah. Kemudian kalau tidak bertaubat sebelum matinya, ini tuqamu yawmal qiyamah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mengenakan apa, sirbal. Sirbal itu pakaian yang besar, luas, seperti jubah, baju kurung begitu. Min qatiran. Qatiran tafsirnya ada dua, yaitu apa? Ter, yang biasa untuk mengaspal atau mengecat juga. Tafsir yang kedua adalah nuhas mudhab, tembaga yang meleleh, yang mencair. Berarti kan panas. Sampai meleleh, mencair, ya berarti saking panasnya. Ya. Ya. Jadikan pakaian untuknya. Wadir'un min jarab, ditambah lagi dirak. Jadi juga sama jubah, baju kurung, tapi bedanya dirak ini istilah untuk wanita saja. Baju wanita. Tapi kalau sirban untuk laki-laki dan wanita, adapun dirak, ini pakaian wanita. Ya, tapi sifatnya ya kok, intinya sama, baju besar, menutupi bagian atas dan bawah tubuh, dirak. Nah, dan juga dia dikenakan, atau dikenakan pada tubuhnya dirak. Pakaian minjarab, jarab itu kudis. Ya, ini kulitnya itu penuh kudis, penuh koreng juga. Ya, sampai seperti baju yang melekat di tubuhnya. Berarti kan dua, ini double siksaannya. Naudzubillah. Sudah korengan, kudisan, ya, tebal, sampai seperti baju melekat di tubuhnya. Ditambah lagi dengan sirbal, pakaian yang terbuat dari tembaga yang panas. Dikenakan lagi. Nah, ini ancaman bagi ya, orang yang melakukan niyahah menatapi mayit. Semestinya bersabar. Ya, semestinya bersabar. Sebisa mungkin. Ya, tahan suaranya. Menangis itu hal yang wajar. Tapi kalau malah menangis jadi-jadinya, apalagi dibuat-buat, padahal dia mampu untuk menahan, maka dia termasuk dalam niyahah yang terlarang. Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab, yang sangat jelas tadi, di antara perkara jahiliyah adalah al-istisqa bin nujum bil anwa. Al-istisqa bil anwa. Ya, meminta hujan kepada bintang atau mengaitkan hujan itu dengan perbintangan. Ini termasuk perkara jahiliyah. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis ini. Di antaranya yang pertama adalah diharamkannya istisqa bil anwa. Diharamkannya istisqa bil anwa. Ya. Apa itu istisqa bil anwa? Ya, sudah lewat tadi. Yaitu meminta hujan kepada bintang atau menyandarkan, mengaitkan hujan ini dengan bintang. Bintang yang menurunkannya atau bintang ini yang menyebabkan turunnya hujan. Nah, kemudian ya. Faedah yang kedua, bahwa perkara jahiliyah itu ya tidak akan ditinggalkan oleh seluruh manusia. Artinya masih ada saja manusia yang melakukannya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tadi, la yatrukunahunna. Mereka tidak meninggalkannya. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa ya, perkara yang disandarkan kepada jahiliyah, yang disebut jahiliyah, maka itu tercela di dalam agama Islam. Jadi perkara Arab apapun, baik termasuk dari empat hal ini tadi yang disebut dalam hadis maupun di luar itu, intinya semua yang disandarkan kepada jahiliyah, maka itu adalah perkara yang tercela. Seperti tadi hadisnya jelas, ya. Termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, orang yang menginginkan sunnah jahiliyah di masa Islam. Kemudian faedah yang keempat, dilarangnya menyerupai orang-orang jahiliyah. Dilarang menyerupai orang-orang jahiliyah. Ya, sehingga melakukan satu hal yang sama saja dengan perbuatannya jahiliyah itu kan dilarang. Entah itu fakhr bil ahsab, entah itu ta'an fil ansab saja, ya berbangga dengan kehebatan leluhur, atau mencela nasab orang lain, atau isi suka binujum. Jadi walaupun hanya satu yang dilakukan, tapi karena itu sama dengan perbuatannya jahiliyah, maka dilarang. Kesimpulannya adalah tidak boleh menyerupai orang-orang jahiliyah. Kemudian, faedah yang kelima, diharamkannya berbangga dengan ahsab. Ya, dengan leluhur dan kehebatan, kebaikan leluhur. Ya. Karena itu termasuk perkara jahiliyah. Termasuk perkara jahiliyah. Nah. Leluhur di sini ya bukan berarti nenek moyang yang jauh ya. Ya. Termasuk bapak kita, ayah kita, ayah kandung, dan kakek kita, buyut kita, dan seluruhnya naik ke atas. Atau mungkin ibu kita, nenek kita, dan seterusnya. Intinya ya, yang ada di atas kita dari segi nasab, ya kehebatan-kehebatan mereka membuat kita bangga. Ya. Nah ini merupakan perkara jahiliyah. Kemudian faedah yang keenam, diharamkannya mencela nasab orang lain. Mencela dan merendahkan nasab orang lain. Ya. Ya. Nah ini jangan sampai, naudzubillah, kita terjatuh tanpa kita sadari. Nah, misalkan kita mengatakan, wahai fulan, kamu itu anaknya. Nah, kok ada apa dengan bapaknya? Kalau anak ini salah, ya tinggal ditegur, terus ngapain harusnya menyebut nama orang tuanya ini, terus kakeknya, dan seterusnya. Ini kan nasab. Nasab itu juga sama kan? Bapak kita, ayah kandung kita, kakak kita, dan seterusnya. Nah, apa kaitan bapaknya akhirnya kena juga? Nah, kemudian faedah yang ketujuh, diharamkannya niyahah. Tadi, meratapi. Meratapi musibah. Ya. Yeah. Diharamkannya niyahah dan hukumannya besar. Serta termasuk dosa besar. Hukumannya kan besar tadi. Uqubah. Na'udzubillah. Nah, diharamkan ya karena ini apa? Mengandung unsur ketidaksabaran terhadap musibah. Tidak sabar, tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jal. Na'udzubillah. Kemudian faedah yang kedelapan, bahwa taubat itu dapat menggugurkan dosa, walaupun besar. Yani walaupun dosa itu besar, kalau bertaubat, taubatan nasuha, taubat sesungguh-sungguhnya, memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat, maka dosa itu akan gugur. Ya, akan gugur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena disebutkan kan, niyahah tadi dosa yang sangat besar, tapi masih ada kesempatan. Idza lam tatub qabla mautiha. Ya, orangnya ini akan dihukum, disiksa, diadab kalau tidak bertaubat sebelum matinya. Kalau bertaubat, menunjukkan dosanya gugur dan diampuni. Kemudian faedah yang kesembilan, ya, bahwa terkadang seorang muslim itu ya masih terdapat padanya satu perangai, satu hal dari perangai-perangai jahiliyah yang itu tidak menyebabkannya kafir. Yang itu tidak menyebabkannya kafir. Nah, tidak menyebabkannya kafir. Jadi ketika ada satu hal, satu perkara, satu perbuatan yang disebut itu perbuatan jahiliyah, ya, bukan berarti orang yang melakukannya berarti langsung kafir begitu. Ya, enggak. Ya. Tidak langsung kafir. Disebut perkara jahiliyah karena semestinya itu yang melakukan orang-orang jahiliyah dan itu kebiasaan mereka. Tapi kalau ada seorang muslim melakukannya, ya bukan berarti langsung dikafirkan. Tidak. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dalam hadis, ya, kepada Mu'adz, ya, seingat saya, ya Mu'adz, inna fika mru'un, innaka mru'un fika jahiliyah. Begitu ya? Mu'adz atau Abu Dzar itu. Saya lupa. Ya, engkau adalah orang yang masih terdapat pada dirimu jahiliyah, perkara jahiliyah. Ini diingat kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan masih dihukumi muslim mukmin termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan seperti itu untuk menegurnya dan menasihatinya. Nah, dia tidak langsung dikafirkan. Ya, selama itu bukan perkara kekufuran, ya begitu ya. Selama perkara jahiliyahnya bukan perkara kekufuran. Ya, mungkin sekedar al-fakh bil ahsab, berbangga diri dengan jabatan leluhur, mencela nasab orang lain, meratapi mayit. Tapi kalau perkara jahiliyahnya kekufuran, kufur akbar, syirik akbar, ya beda lagi permasalahannya. Yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Tauhid. Semoga dapat terfahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.